Media. Coffee's free. Coffee's break. Ho provato un innovativo. Coffee's break. Ya, selamat sore Mitra Bisnis Pas FM Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yasik FM Yogyakarta. Apa kabar Anda sore ini? Hari Kamis kembali bersama saya Dona Oriza dan Biang Penasaran Kavi Kurnia. Kita bakal ngobrol banyak sama Anda tentang topik pilihan sore ini ya. Dan jangan lupa Anda boleh join di 0816-924-924 untuk mengirimkan SMS-nya. Telepon nanti di sesi kedua kita akan buka di 633-9160. Untuk Anda di luar Jakarta ada bebas pulsa 0810 Pas FM. Dan pilihan topik kita sore ini mungkin agak sedikit berbeda dari beberapa hari yang lalu. Biasanya kan, atau mungkin ada keterkaitan juga karena Bang Kavi ini suka, ya namanya juga biang penasaran ya kan. Tahu-tahu hari ini sebenarnya mungkin bisa Anda kaitkan dengan topik-topik pilihan Kavis Break setiap hari Kamis sore pastinya ya. Apa kabar dulu nih buat Bang Kavi Kurnia? Selamat sore. Selamat sore. Bang Kavi, udah ada perubahan lain mungkin dalam diri Bang Kavi? Hari ini berubahnya ngantuk. Gak tahu kenapa tiba-tiba ngantuk berat ya. Aduh, tapi udah diberi secangkir kopi, moga-moga ada semangat ekstra. Aku nanya perubahan karena topik yang dipilih oleh dirimu sore ini adalah mengenai berubah. Gak tahu yang mau diberubahkan ini siapa, mau change, mau changing, I don't know. Tapi sebenarnya berubah sendiri ini apa yang dimaksud oleh Bang Kavi? Kebetulan saya tuh sedang menulis sebuah kertas kerja, sebuah disertasi atas permintaan seorang rekan akademis di Amerika tentang perubahan gitu loh, gitu. Dan menarik gitu. Jadi saya selama 2 minggu terakhir ini bolak-balik berbagai buku, berbicara dengan orang-orang gitu loh, berbicara dengan tokoh-tokoh agama, berbicara dengan orang-orang yang banyak mengerti tentang kehidupan ini, tentang perubahan gitu loh. Dan ternyata perubahan itu sangat menarik sekali gitu loh. Karena jarang sekali ada orang mau melihat perubahan itu dari sebuah sudut pandang yang holistik. Jadi orang cuma ngelihat perubahan itu dari sudut pandang yang sangat terbatas. Pertama misalnya, orang sangat tidak suka untuk disuruh berubah. Dan kadang-kadang berubah itu dianggap sebagai sebuah solusi, jalan pintas gitu loh. Lu sih kagak mau berubah, nah, misalnya begitu. Orang disuruh berubah kadang-kadang memang untuk menyesuaikan terhadap sebuah sesuatu kondisi dan situasi gitu loh. Nah, memang kita sebagai manusia, kita kagak dan sangat-sangat tidak suka untuk berubah gitu loh. Kenapa? Karena kita sudah memiliki satu kenyamanan tersendiri, dan berubah itu tuh memiliki sejumlah resiko dan konsekuensinya. Oke, jadi misalnya gini, saya sudah terbiasa dengan potongan rambut ala Kavi Kurnia gitu. Kalau saya mengganti modelnya dan merubahnya, kemungkinan besar saya menjadi sangat tidak nyaman, karena mungkin saya merasa tidak nyaman dengan gaya yang baru itu. Dan mungkin dengan adanya model baru rambut saya, malah nanti persepsi orang menjadi aneh gitu. Jadi ada hal-hal seperti itu. Padahal tanpa kita sadari, sebenar-benarnya ya, kita itu berada di dalam situasi yang tidak konstan, tapi berubah terus. Kita makin tua, di sekeliling kita berubah, keluarga kita berubah gitu loh, teman-teman kerja kita berubah, dan semua orang mengalami perubahan. Anehnya, tanpa kita sadari sebenarnya kita berada di dalam, kalau ibaratnya kita naik kereta, kereta itu tidak berhenti tapi jalan gitu loh. Jadi ibaratnya kita berada di situ, kita berubah terus, tetapi perubahan yang tidak kita sadari ini, orang-orang merasa bahwa walaupun kita berada di dalam suatu perubahan, kita sebenarnya tidak mau berubah. Kan aneh gitu loh. Nah ini yang sepertinya. Padahal misalnya perubahan itu bisa dipakai dalam taktik. Misalnya berubah itu, memang perubahan itu bermacam-macam. Ada yang sifatnya evolusi, ada yang sifatnya revolusi. Tetapi perubahan itu, percaya atau tidak ya, bisa dipakai juga sebagai alat strategi untuk kebahagiaan hidup misalnya. Jadi misalnya saya pernah berbicara dengan seorang tokoh agama, dia bilang, kalau kamu tidak berbahagia, kamu bisa berbahagia seketika kalau kamu mengubah. Apa yang kamu ubah? Misalnya ekspektasi. Jadi kalau kita dulu ekspektasi kita adalah kita baru berbahagia kalau rumahnya 5.000 meter, ya sekarang ekspektasinya kita turunin 500 meter. Sudah berbahagia. Kagak juga, kita turunin 50 meter. Gitu. Jadi ada... Asal jangan 2 kali 1 ya. Udah goodbye itu. Itu namanya nyumpahin. Jadi kita harus ada perubahan-perubahan itu. Dan perubahan itu tidak hanya terjadi dalam hidup kita, tidak hanya terjadi dalam karir, tapi juga terhadap bisnis, terjaga terhadap pemasaran misalnya. Dan perubahan menjadi sebuah dinamika, sebuah alat kreatif, sebuah dinamika yang bisa digunakan secara kreatif untuk mencapai keinginan-keinginan dan maksud dan tujuan objektif kita. Oke. Nah, karena tadi perubahan bahkan bisa digunakan untuk merubah hidup kita supaya bahagia begitu ya. Apakah memang sekarang ini yang namanya perubahan-perubahan itu terjadi begitu cepatnya, Bang Abi? Perubahan itu sebenarnya ada yang cepat, ada yang lambat, dan ada yang tidak kita sadari, gitu loh. Jadi sebenarnya misalnya tubuh kita itu berubah, tetapi kalau kita tidak berinteraksi dengan tubuh kita setiap saat, misalnya, jadi kalau kita tidak fitness, tidak workout, tidak meditasi, tidak berdoa dan seterusnya, maka kita tidak menyadari sebenarnya tubuh kita mengalami perubahan, gitu loh. Jadi sebenarnya tubuh kita ini sedang mengalami perubahan tiap hari, tiap detik, tiap menit, tiap ini mengalami perubahan. Tapi seringkali kita tidak sadar karena kita tidak berinteraksi. Demikian juga gitu loh dengan orang-orang kita gitu loh. Bahwa dengan keluarga, dengan teman dan semacam, kalau kita tidak berinteraksi dengan intim, dengan sangat intens gitu loh. Seringkali kita tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka berubah gitu loh. Nah ini yang berbahaya. Nah demikian juga kalau kita tidak berinteraksi dengan pasar, kita tidak berinteraksi dengan intens dengan pasar, sehingga kita tidak tahu sebenarnya di pasar itu sedang mengalami perubahan-perubahan. Sebagian besar dari perubahan itu mungkin tidak mempengaruhi bisnis kita gitu. Tetapi banyak hal sebenarnya di dalam pasar itu mempengaruhi bisnis kita. Oke, nanti kita akan lanjutkan kembali ya mengenai topik pilihan kita sore ini, perubahan ini tadi. Apakah Anda sudah siap berubah, entah itu dari diri Anda atau bisnis Anda yang harus berubah begitu ya. Ada perubahan lah setidaknya. Kita akan mengundang partisipasi Anda melalui SMS di 0816924924. Jangan lupa cantumkan nama dan kota Anda, atau telepon kami di 6339160. Bebas pulsa di 0800 10 Pas FM, dan kami akan segera kembali.